Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-7, yakni hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari tentang ad-dinu nasihah. Baik, kita baca beberapa faedah yang terdapat pada hadis Abu Ruqayyah ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Syekh Al-Utsaimin, min fawaidil hadis, beberapa faedah hadis. Qala al-awwal, أهمية النصيحة في هذه المواضع. Pentingnya an-nasihah, pentingnya perkara nasihat pada tempat-tempat yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi menyebutkan ad-dinun nasihah, agama ini seluruhnya nasihat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, liman, kepada siapa nasihat tersebut ditujukan ya Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah, tempat tujuan nasihat yang pertama yaitu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah jelaskan apa makna nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang menunaikan hak-hak Allah. Menunaikan hak Allah yaitu tauhidullah fil ibadah, tauhid dalam uluhiyah, demikian pula tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidul asma'i was sifat, meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga diantara hak Allah pula yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa likitabih, nasihat juga ditujukan kepada kitabnya dan seterusnya. Maka di sini menunjukkan pentingnya perkara nasihat, sehingga wajhu dhalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'alaha ad-din, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan nasihat ini adalah agama. Jadi agama itu seluruhnya adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Jadi nasihat ini umum, mencakup seluruh perkara yang ada dalam agama ini. Semuanya itu adalah nasihah. Baik itu tentang permasalahan akidah, permasalahan muamalah, permasalahan fiqh dan seterusnya. Semua itu adalah nasihat. Imma kepada Allah atau kepada Rasul atau kepada a'immatul muslimin wa ammatihim. Inilah faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu akan pentingnya perkara nasihat dalam agama Islam. Taib al-thani, faedah yang berikutnya, yang kedua. Qala husnu ta'limi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu yadhkuru syai'a mujmalan thumma yufassiluhu. Husnu ta'limi ar-rasul, baiknya metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagusnya pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap para kepada umatnya, cara penyampaian ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu indah, begitu bagus. Dari sisi apa? Yaitu dari sisi dalam hadis ini, haitsu yadhkuru syai'a mujmalan tsumma yufassiluhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Ruqayyah ini, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu secara mujmal, global. Beliau sallallahu alaihi wasallam di antara metode penyampaian ilmu beliau kepada para sahabat, yaitu beliau melemparkan suatu permasalahan secara global, sehingga para sahabat yang mendengarnya merasa ingin tahu lebih jelas, lebih untuk dirinci kembali permasalahan yang global tersebut, agar dirinci, meminta kepada Rasul sallallahu untuk dirinci. Rasul pertama menyebutkan liqauli sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Rasul menyebutkan, melemparkan suatu perkara yang sifatnya global, agama ini nasihat. Sehingga orang yang mendengar tentu ingin lebih tahu mendalam, lebih tahu rinciannya apa maksud yang dimaksud dari ad-dinun nasiha ini. Oleh karena itu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, dan Rasulullah SAW kemudian merincinya. Maka dari sini terdapat baiknya pengajaran, penyampaian ilmu Rasulullah SAW kepada umatnya, yaitu dengan metode penyampaian secara global terlebih dahulu, sehingga mereka yang mendengarnya lebih penasaran, ingin mengetahui sesuatu yang global tersebut. Maka ketika diperinci setelahnya, seseorang yang mendengar akan lebih berbekas pada hati dia. Ilmu itu akan semakin membekas dan lebih kokoh, lebih kuat untuk diingat, daripada jika permasalahan tersebut disampaikan sudah rinci dari awal. Kemudian ats-tsalits, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal 'ilm. Semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk mencari ilmu. Assalamualaikum. Semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, ingin mengetahui ilmu agama. Dari sisi mana kita dapat faedah ini? Qala wa annahum lam yad'u syai'an yahtaju an-nasu ila fahmihi illa sa'alu an. Yaitu dari sisi bahwa para sahabat itu tidak membiarkan suatu permasalahan yang dibutuhkan jawabannya kepada manusia ini, yang dibutuhkan untuk dipahami oleh manusia, kecuali mereka akan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan tersebut. Jadi para sahabat tidak membiarkan suatu permasalahan begitu saja tanpa dipahami dengan betul, tanpa dipahami dengan rinci sampai betul-betul paham. Jadi mereka tidak membiarkan soal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa bertanya kembali, meminta perincian kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu harus kita pahami sehingga kita bisa menyampaikan kepada manusia yang lainnya, kepada orang lain. Apabila ilmu tersebut tidak kita pahami, tentu bagaimana kita akan menyampaikan kepada manusia. Sehingga para sahabat ketika mereka mendengar ucapan yang kurang rinci dari Rasulullah SAW, mereka semangat untuk bertanya, mereka semangat untuk meminta penjelasan lebih detail dari Rasulullah SAW, sehingga mereka betul-betul faham dan bisa menyampaikannya kepada manusia. Wa min dzalika, di antara contoh pula selain hadis ini, di antara contoh bahwa para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah SAW, yakni hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lamma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ad-dajjal yamkuthu fil ardi 40 yawman. Yaitu sebuah hadis yang maknanya bahwa nanti di akhir zaman Dajjal akan hidup di muka bumi ini selama 40 yawman, 40 hari lamanya. hari pertama, al-yaumul awwal kasanah, hari pertama di waktu Dajjal itu muncul, hari pertama itu kasanah, panjangnya seperti setahun. Satu hari rasanya seperti satu tahun. Para sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadzal yaum alladhi kasanah takfina fihi salatun salatu yaumin. Wahai Rasulullah SAW, apakah hari yang panjangnya seperti satu tahun ini, apakah cukup bagi kita melakukan sholat lima waktu saja, sholat biasa yang terjadi pada lima waktu saja, hari yang rasanya itu satu tahun, tapi sholatnya cuma lima waktu, lima kali saja. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala Nabi SAW, lanjutan hadis tersebut, la, qala Rasul, la uqduru lahu al-qudrah. Tidak, tidak perlu kalian sholat cuma lima kali saja dalam satu hari yang rasanya seperti satu tahun tersebut. Tetapi apa yang harus kalian lakukan? Yaitu kata Rasul, uqdurulah, yaitu perkirakanlah waktu-waktu sholat pada hari tersebut. Yani ketika Dajjal muncul dan satu hari pertama Dajjal itu, yang di situ keluarnya Dajjal, itu akan terasa satu hari yang pertama, yaitu satu hari seperti selamanya satu tahun. Maka bagaimana kita menunaikan sholat pada hari tersebut? Lihat, para sahabat langsung bertanya, karena pertanyaan ini mengandung faedah yang perlu untuk difahami oleh manusia, untuk difahami oleh orang lain. Maka Rasulullah SAW menjawab, disebabkan pertanyaan mereka, Rasul menjawab bahwa bukan demikian, tetapi ukurlah waktu-waktu sholat tersebut seperti waktu-waktu hari-hari biasa kalian, diukur biasanya berapa jam, berarti sholatnya seperti itu. Inilah terdapat faedah hirsus sahabah. Maka dari hadis ini terdapat faedah semangatnya para sahabah radhiyallahu anhum dalam menanyakan tentang permasalahan ilmu yang penting dan butuh untuk difahami oleh manusia. Wa yatafarra'u 'ala hadha, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, dan cabang dari faedah ini, ada cabang yang timbul, yang keluar dari faedah ini, cabang faedah yang lain, yaitu apa? Anna ma lam yas'al 'anhu as-sahabatu radhiyallahu 'anhum min umurid dini fala nas'al 'anhu. Bahwa segala sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu 'anhum tentang permasalahan agama, segala sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan permasalahan agama yang memungkinkan untuk ditanya hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sengaja tidak bertanya, maka fala nas'al 'anhu. Akidah Ahlussunnah yang harus kita ketahui, tidak boleh bagi kita untuk menanyakan permasalahan tersebut. Kenapa? Karena para sahabat saja tidak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan itu. Maka tidak boleh pula dan memungkinkan bagi para sahabat untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Tapi para sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan tersebut. Maka demikian pula hukum itu harus kita terapkan, yakni tidak boleh pula kita menanyakan permasalahan-permasalahan yang belum pernah ditanyakan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan agama. La siyama fima yata'allaq bi asma'illahi wa sifatih. Terlebih khusus yaitu pada perkara-perkara yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat mereka tidak pernah bertanya kepada Rasul bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk wajah Allah, bagaimana sifat Allah yang demikian ya Rasul. Tidak pernah dinukil dalam satu riwayat pun bahwa para sahabat bertanya tentang cara atau kaifiyah gambaran hakikat sifat-sifat Allah itu seperti apa. Ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Padahal memungkinkan sekali bagi mereka untuk menanyakan hal tersebut. Tetapi mereka tidak bertanya. Menunjukkan tidak boleh kita menanyakan hal-hal yang seperti itu. Maka tidak boleh pula bagi kita untuk menanyakan hal tersebut. Walihada addal Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullah, beliau menjadikan, memasukkan orang-orang yang menganggap, Al-Imam Malik beliau menganggap orang-orang yang bertanya-tanya tentang kaifiyah gambaran sifat-sifat Allah. Seperti al-istiwa, bagaimana istiwanya Allah itu seperti apa. Orang yang bertanya-tanya tentang sifat Allah yang seperti ini, mubtadi'an, adalah orang yang mubtadi', pelaku bid'ah. Kenapa? Li'annahu ibtada'a su'alan, karena dia telah melakukan bid'ah apa? Yaitu bertanya suatu permasalahan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Inilah faedah yang merupakan cabang dari faedah ini. Bahwa tidak boleh seseorang menanyakan suatu perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan agama. Dan memungkinkan bagi mereka untuk menanyakan hal tersebut, tetapi mereka diam dan tidak bertanya, maka di sini menunjukkan tidak bolehnya kita berlebih-lebihan dalam bertanya-tanya dalam permasalahan agama sampai melebihi dari apa yang dibimbingkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Kemudian al-faedah yang berikutnya, ar-rabi'ah, al-bida'atu bil ahammi fal aham. Memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Al-bida'ah, memulai bil aham, dari yang paling penting, dari yang paling penting dulu dimulai. Seperti tauhid, kita harus memulai dakwah dengan at-tauhid, dari yang paling penting, kemudian baru berikutnya yang paling penting berikutnya dan seterusnya. Dari sisi mana kita bisa mengambil faedah ini? Haitsu, yaitu dari sisi bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nasihati lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali, merinci tadi, memulai nasihat yang pertama yaitu ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hak yang terpenting adalah hak yang paling tinggi yang harus ditunaikan pertama kali sebelum hak-hak yang lain adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyebutkan perkara yang paling penting terlebih dahulu ini merupakan ajaran bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak yang berikutnya, thumma lil kitab, kemudian nasihat tersebut adalah haknya al-kitab, kitabullah al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Qala wa innama quddimal kitabu 'ala ar-rasuli li'anna al-kitaba yabqa. Sekarang kata Syekh, kenapa lebih dikedepankan kitab daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan, yang menerangkan al-kitab tersebut. Wahyu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang menyampaikan wahyu tersebut, menyampaikan al-kitab tersebut. Kenapa lebih dikedepankan kitab daripada Rasul? Jawabannya, li'anna al-kitaba yabqa, karena Al-Qur'an atau al-kitab itu sifatnya yabqa, tetap ada, tetap ada, tidak wafat. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam yamut. Adapun Rasul, maka beliau wafat. Dan juga ala anna nasihata lil kitabi, dan bahwa nasihat yang ditujukan kepada kitab itu hakikatnya juga nasihat yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutalaziman, ada saling kaitan, ada saling kaitannya antara kitab dan Rasul. Fa idza nasaha lil kitab nasaha lir rasul. Jika seorang menjalankan nasihat untuk kitab, maka dia hakikatnya telah menjalankan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, wa idza nasaha lirrasul, jika seseorang menjalankan nasihat untuk Rasul, maka hakikatnya dia telah menjalankan nasihat lil kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Al-Kitab Al-Qur'an menjelaskan untuk kita taat kepada Rasul, untuk kita menunaikan hak-hak Rasul. Demikian pula Rasulullah SAW untuk kita mengikuti Al-Kitab. Maka saling berkaitan antara Al-Kitab dan Rasul. Hanya saja di kedepan Al-Kitab, dikarenakan Al-Kitab itu tidak ada matinya sampai hari kiamat. Adapun Rasulullah SAW, maka beliau wafat. Kemudian faedah yang berikutnya, qala al-khamis wujubun nasihati li'immatil muslimin. Terdapat wajibnya nasihat kepada pemimpin, para pemimpin kaum muslimin. Wadhalika bima dzakarnahu minal wujuh. Yaitu hal itu dengan perkara-perkara yang telah kita jabarkan, yang kita telah terangkan pada beberapa sisinya. Bin nisbah, baik itu nasihat untuk pemimpin, lil umara para penguasa negara, wabin nisbah dan wabin nisbah lil ulama, dan dari beberapa sisi untuk para ulama, bagaimana nasihat itu ditujukan kepada para umara, pemerintah negara, atau nasihat tersebut ditujukan kepada al-ulama, sama-sama waliul amr. Mereka berdua, yaitu jenis al-umara dan juga jenis al-ulama, mereka ini adalah waliul amr. Kita wajib menasihati mereka dengan cara-cara yang telah kita terangkan dari penjelasan Syekh pada pertemuan yang telah lalu. Qala al-sadis, faedah yang ke-6, faedah yang terakhir. Qala al-isyaratu ila anna al-mujtama'a al-islami la budda lahu min imamin. Dari faedah dari hadis ini terdapat isyarat bahwa lingkungan yang islami, perkumpulan atau lingkungan yang islami itu labuddalahu min imam, harus terdapat padanya seorang imam, pemimpin yang harus dianggap pada lingkungan perkumpulan tersebut. Kemudian qala wal imamatu qad takunu ammatan, dan imamah, kepemimpinan itu ada dua jenis. Bisa saja kepemimpinan itu sifatnya ammah, umum, pemimpin yang sifatnya umum seperti pemerintah negara, umum dia sifatnya. Wa qad takunu khassah, dan juga jenis yang kedua, kepemimpinan yang khusus, sifatnya khusus, seperti dia sebagai pemimpin pada regunya, pemimpin pada komunitasnya, atau sebagai amir fi safar, pemimpin pada safar dia. Maka yang namanya perkumpulan islami itu harus di situ ada imam, pemimpin yang dipatuhi dan ditaati. Imam itu jenisnya umum atau jenisnya khusus. Imam sebagai imam rumah tangga, imam sebagai imam masjid, imam sebagai imam suatu perkumpulan atau sekolah, sebagai imamnya harus kita jadikan satu orang sebagai pemimpin. Ini merupakan hadyu al-Islam, petunjuk Islam, bahwa setiap perkumpulan itu harus ada seorang pemimpin yang mengatur. Fa imamul masjid imamun fi masjidih, imam masjid sebagai imam dia, sebagai pemimpin di masjidnya. Masjid dia adalah kekuasaan dia. Dia sebagai pemimpin di masjidnya. Wa li hadza qala ahlul ilm, oleh karena itu para ulama menyebutkan, la yajuzu an tuqamul jamaah, tidak boleh kita mendirikan jamaah, allati laha imamu ratib biduni idnil imamir ratib. Tidak boleh kita mendirikan jamaah di suatu masjid tertentu yang sudah ada imam rawatibnya. Sudah ada imam rawatibnya di situ. Tidak boleh kita, imamnya belum datang, kita milih salah seorang untuk menggantikannya menjadi imam. Tidak boleh kita melakukan hal demikian sampai imam tersebut telah mengizinkannya. Kenapa? Karena dia sebagai pemimpin. Tidak boleh kita mendahului hak pemimpin tersebut. Li'anna dzalika 'udwanun 'ala haqqih, karena hal tersebut seseorang menjadikan orang lain sebagai imam padahal imamnya tidak mengizinkan hal tersebut, ini merupakan penentangan terhadap imam masjid tadi. Walihada amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, al-musafirina idza kanu thalathatan an yu'ammaru ahadahum, jika seseorang atau jika ada sekumpulan orang yang ada rombongan orang yang ingin melakukan safar, perjalanan jauh, wajib bagi mereka, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memilih seorang amir dalam safar mereka, salah satu dari kelompok mereka. Li'alla yakuna amruhum fawda. Apa faedahnya, apa diantara faedah adanya amir, pemimpin pada safar itu, yaitu agar tidak terjadi keributan ketika safar. Jika ada imam, ada pemimpin, ada amir pada safar itu, maka tentu semuanya diatur oleh amir. Kita patuh dan taat kepada amir pada safar tersebut. Dan tidak terjadi hal-hal yang ribut. Tidak terjadi keributan pada safar perjalanan mereka. Wa hadzal amirul ladzi yu'maru yu'ammirunahu tajib ta'atahu fi ma yata'allaq bi ahkamis safar. Dan amir safar yang telah dipilih ini wajib untuk ditaati terkait hal-hal yang berhubungan dengan safar. Jadi kita ketika safar rombongan, wajib kita memilih salah seorang dari kita sebagai amir, pemimpin kita dalam safar tersebut. Kita taat kepada dia dalam permasalahan yang berkaitan dengan safar. Dalam permasalahan yang berkaitan dengan safar. Li'annahum ja'aluhu amiran, karena kita telah sepakat menjadikan orang tersebut sebagai pemimpin kita. Fa idza ta'ammara 'ala qaumi fi safar wa qala, jika dia memerintahkan kepada rekan-rekannya di safar dan mengatakan, ya fulan qum aslih kada, bangunlah dan perbaikilah kendaraan kini atau perbaikilah perkara ini. Wa huwa yata'allaq bis safar, dan permasalahan ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan safar, maka wajib bagi dia untuk taat kepada amirnya tersebut. Jika amirnya mengatakan, ayo kita sekarang melakukan demikian, ayo kita sekarang memperbaiki ini, dalam permasalahan yang ada kaitannya dengan safar mereka, maka wajib untuk ditaati. Kalau tidak, maka tidak ada. Kalau kita tidak taat kepada amir safar kita, maka apa faedahnya? Maka tidak ada faedah dari amir tersebut. Sifatnya amir itu harus untuk ditaati. Namun ditaati pada perkara-perkara yang berkaitan dengan safar. Adapun amma law qala al-amiru li ahadi rufaqaihi. Adapun jika amir tersebut memerintahkan kepada perkara yang tidak ada kaitannya dengan safar. Seperti misalnya amir safar memerintahkan rekannya untuk, ya fulan qaddim li ni'ali, wahai fulan ambilkan sendalku. Ini tidak wajib bagi regunya untuk mengambilkan sendalnya, karena mengambil sendal itu tidak termasuk, tidak ada kaitannya dengan safar. Ambilkan sendalku. Fala yalzamuhu an yuti'a. Karena tidak wajib bagi dia untuk taat kepadanya. Kenapa? Karena amir tersebut memerintahkan kepada perkara yang tidak ada kaitannya dengan safar. Li'annahum ja'aluhu amiran fima yata'allaq bi umuri safar. Kenapa? Karena mereka semua itu menjadikan dia amir untuk apa? Untuk permasalahan yang berkaitan dengan safar. Adapun jika permasalahan tersebut tidak ada kaitannya dengan safar, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepadanya. Wa hadza la yata'allaq bi umuri safar, dan tadi permasalahan mengambil sendal tadi itu tidak ada kaitannya dengan safar. Adapun walau qala li ahadin, dan jika amir tersebut mengatakan kepada salah seorang rekannya, ya fulan jahiz lana al-ghida, siapkan kepada kami makanan siang, siapkan makanan kepada kami, sudah waktunya makan sekarang, maka ini wajib bagi dia untuk taat karena ini berkaitan dengan safar. Atau dia mengatakan, al-ana nanzil fi hadzal makan, amir tersebut mengatakan, kita sekarang turun pada berhenti istirahat di tempat ini karena cuaca yang sangat panas, kita butuh istirahat agar sampai kita segar dan kita dingin kembali, kita berhenti di tempat ini saja. Maka ini wajib untuk ditaati karena berkaitan dengan safar, dan seterusnya. Dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan safar, wajib bagi yang lain taat dan patuh terhadap amirnya. Adapun jika pada permasalahan yang tidak ada kaitannya dengan safar, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepadanya. Wa alaihi fala budda lil a'immah al-islami lil ummatil islamiyah min imam. Oleh karena itu, wajib bagi setiap umat Islam adanya seorang imam. Wallahul muwaffiq. Inilah, dengan ini kita selesai dari hadis yang ketujuh. Beberapa faedah yang sangat indah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Ruqayyah At-Tamim Ad-Dari tentang ad-dinun nasihah. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah kita lanjutkan hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.